الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Minggu ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis di bawah Kerajaan Negeri telah melancarkan Minggu Al-Quds di negeri Perlis ini. Ia selaras dengan langkah yang diambil di seluruh dunia bagi mengingatkan tentang Al-Masjidil Aqsa yang berada di bawah cengkaman Yahudi sejak 14 Mei 1948. Mengapa Masjidil Aqsa ini mempunyai kedudukan yang istimewa untuk kita ingati? Ia bukan sekadar isu 6 juta rakyat Palestin yang sekarang ini dicengkam oleh rejim Zionis Yahudi, tetapi isunya itu lebih besar daripada perkara tersebut. Masjidil Aqsa berada di dalam perasaan orang Islam. Sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam suratul Isra ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami, yakni Allah, berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami menunjukkan kepadanya, yakni hamba kami Muhammad, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu sami' as-sami', maha mendengar dan maha melihat. Al-Masjidil Aqsa merupakan sebutan bagi peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Walaupun para ulama berbeza pendapat bilakah peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana tidak ada catatan yang boleh dipegang tentang tarikh Isra' dan Mi'raj dari segi report atau laporan sejarah. Tetapi kita hendaklah meyakini peristiwa Isra' dan Mi'raj itu telah berlaku. Walaupun tarikhnya terlepas untuk dicatatkan secara sanad yang sahih, tetapi ia telah dirakamkan kewujudannya di dalam Al-Quran dan disebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Mi'raj disebut di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra disebut dalam Al-Quran. Peristiwa Mi'raj disebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra ialah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ialah daripada Masjidil Aqsa Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum cerita Israel menguasai Palestin, sebelum daripada segala-galanya, orang Islam telah menjadikan Al-Aqsa sebagai kiblat yang pertama. Sebelum berubah kepada Al-Masjidil Haram. Al-Quran menyebut tentang Al-Masjidil Aqsa. Maka orang Islam mengingati Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjid Rasul wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Jangan kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan kembara berpermusafiran melainkan kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasulillah, Masjid Rasul, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Masjidil Aqsa tidak berada di tangan orang Islam. Tetapi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah telah menakdirkan pemerintahan Umar membuka empayar yang besar. 10 tahun memerintah, Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, kemudian disambung oleh Umar bin Khattab. Satu demi satu empayar jatuh ke tangan orang Islam. Kita hendaklah tahu, orang Arab ini tidak pernah mempunyai kerajaan yang besar. Mereka mempunyai kerajaan-kerajaan picisan yang kecil. Sekalipun mereka mempunyai penyair yang bagus, mempunyai pemanah yang hebat, tetapi mereka tidak ada kerajaan yang hebat. Sedangkan di Rom ada kerajaan yang hebat. Parsi ada kerajaan yang hebat. China ada kerajaan yang hebat. Di Iraq Babylon ada kerajaan yang hebat. Mesopotamia ada kerajaan yang hebat. Tapi orang Arab tidak mempunyai peluang kerajaan yang hebat. Mereka tidak disebut di persada sejarah menjadi empire yang besar. Sehinggalah datangnya Islam. Dengan menganut Islam, orang Arab telah mempunyai penyusunan. Walaupun sebelum itu mereka mempunyai Kaabah, yang mana orang datang menunaikan haji sejak zaman jahiliyah, tetapi mereka tidak dapat menempatkan nama dan kedudukan mereka di persada sejarah. Sehinggalah mereka menganut Islam, berdisiplin, mengabdikan diri kepada Allah, memuliakan diri mereka bukan dengan menyiapkan angkatan tentera yang hebat, tetapi dengan menjadikan diri mereka sebagai pembawa risalah, bergerak bertemu dengan pemimpin dunia untuk menghidangkan Islam, menawarkan Islam. Daripada orang Arab yang ketakutan kepada Rom dan Parsi, jika mereka berniaga di negeri Rom, mereka takut kepada gubernur-gubernur Rom dan maharaja Rom. Jika mereka berniaga di Empire Parsi, mereka takut kepada kekuasaan Parsi. Mereka datang memberi hadiah kepada orang-orang Rom dan Parsi. Sehinggalah Nabi daripada Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian pada akhir-akhir hayat baginda, menulis surat kepada pembesar-pembesar Rom dan Parsi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Min Muhammad Rasulillah ila azimil Furs. Daripada Muhammad Rasulillah kepada orang besar Rum. Daripada Muhammad Rasulillah kepada orang besar Parsi. Dan Nabi memetik, Nabi menulis padanya, Aslim taslam. Yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah nescaya kamu selamat. Nanti Allah akan memberikan kepada kamu dua pahala. Yakni pahala Islam kamu, pahala Islam rakyat kamu. Maka Rum dan Parsi mula mengetahui orang Arab sudah bangkit. Bukan bangkit untuk mengambil harta mereka, tapi bangkit untuk memberitahu hendaklah mereka semua datang mengabdikan diri kepada Allah. Ketika Panglima Parsi, Rustam, melihat tentera Arab yang datang, senjatanya tidak cukup, serbannya pun tidak cukup, Rib'i bin Amir datang mengikat kepalanya dengan tali, masuk berjumpa dengan Panglima Besar Parsi, yang Empire Parsi itu dicatatkan oleh sejarah dengan segala kehebatan dan kekuatannya. Rustam bertanya kepada Rib'i, sahabat Nabi yang kecil yang sebahagian besar kita tidak mengenali namanya. Rib'i bin Amir, mengapa kamu datang ke Parsi? Tak terbayang Rustam bagi satu orang seperti Rib'i cuba mencabar kuasa kerajaan Parsi yang hebat. Badui di padang pasir, Bedouin yang tidak mempunyai kekuatan. Tapi Rib'i memberikan jawapan yang jelas kenapa ia datang. Bukan untuk mengambil makanan gandum atau roti, atau kerana ingin mengambil kuasa, merebut kursi Rum dan Parsi. Kata Rib'i, Allahu bata'athana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adiyani ila adlil islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Ini pada zaman Umar ketika Rib'i menghadapi Parsi. Allahu bata'athana, Allah lah yang menghantar kami. Untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Dengan slogan itulah orang Arab membuka empire bagi menyampaikan risalah agama. Allah telah memuliakan mereka. Pada hari Sayyidina Umar pergi daripada Madinah ke Masjidil Aqsa untuk mengambil kunci pembukaan Masjidil Aqsa daripada tangan pihak Kristian, Sayyidina Umar pergi. Sahabat-sahabat yang telah membuka Masjidil Aqsa, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid, ramai menunggu daripada jauh Khalifah Islam datang. Yang terbayang pada orang-orang Rom, Parsi, orang-orang Kristian, mestilah Khalifah ini seperti Maharaja Rom dan Parsi. Pakaiannya mesti hebat, pengikutnya mesti ramai mengiringinya, tenteranya yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang Islam dapat menumbangkan mereka sehingga mengambil Masjidil Aqsa, mengambil Palestin, mengambil Syria, mengambil Jordan. Apabila Sayyidina Umar sampai, Sayyidina Umar mengheret untanya. Di samping dia mencabut khufnya dan diletakkan di bahunya. Abu Ubaidah, sahabat Nabi, menegur Khalifah. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin. Tak patut Amirul Mukminin berkeadaan begini kerana orang sedang menunggu dan melihat kehebatan khalifah. Mereka ingin memuliakan khalifah untuk membuka Masjidil Aqsa. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Abu Ubaidah, aku sangka perkataan seperti ini bukan datang daripada mulutmu. Patutnya orang lain yang cakap begini." Kemudian Umar bin Khattab menyebut satu ungkapan yang terkenal di dalam sejarah. "Kunna azalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi azallana Allah." Kita orang Arab ini dahulu adalah kaum yang hina. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Apabila kita cuba mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Memang benar, khalifah orang Islam pakaiannya lekeh, tetapi satu demi satu empire telah jatuh di telapak kaki orang Islam. Dan Islam telah memberikan keadilan kepada manusia. Tidak untuk menjatuhkan khalifah, tidak untuk menjatuhkan maharaja. Surat Nabi jelas, Islam nescaya kamu selamat. Aku tak merampas jawatan kamu. Sehingga orang Arab menjadi bangsa yang membina tamadun. Sehingga Islam tersebar ke Eropah. Ada universiti yang besar, perpustakaan yang besar, khutubkhanah yang besar, kemajuan sains dan teknologi. Hasil daripada ilmu yang mereka gali, peradaban yang memberikan manfaat kepada manusia. Tetapi apabila orang Arab cuba mencari kemuliaan selain daripada Islam, dengan kemuliaan yang lain, Al-Aqsa, satu demi satu bumi telah jatuh dari tangan mereka. Akhirnya Al-Aqsa jatuh. 70 ribu orang Islam telah disembelih di sekedar Masjid Al-Aqsa oleh tentera salib Kristian. Tidak dapat dibuka Al-Aqsa dengan segala pasukan tentera yang ada. Sehinggalah datangnya pemimpin yang saleh, Salahuddin Al-Ayubi, yang membuka kembali Al-Aqsa. Kemudian orang Islam bergerak, hidup berpecah. Sehinggalah Allah telah menjatuhkan satu persatu negara-negara orang Islam. Bumi orang Islam. Selalu saya sebutkan, bayangkan Indonesia yang besar dapat ditawan oleh Belanda yang kecil, yang datang ribuan kilometer jauhnya dengan kapal. Demikianlah telah menjadi umat yang lemah. Daripada umat yang membina tamadun, dan percubaan demi percubaan cuba dilakukan untuk mengembalikan kekuatan umat Islam. OIC bersidang. Orang Arab cuba berbaik dengan Amerika dan Barat. Segala percubaan-percubaan itu semuanya gagal. Bak kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam tulisannya yang ringkas, "Kaifa dakhala al-arabu at-tarikh?" Bagaimana orang Arab dapat memasuki pentas sejarah? Ia tidak dimasuki dengan kemewahan minyak dan kekayaan dan segala-galanya. Mereka memasuki sejarah dengan menjadi umat yang membawa risalah Islam. Dahulu mereka seperti mana kata Sayyidina Umar, "Kau yang hina." Allah muliakan dengan Islam. Inilah ungkapan Umar bin Khattab ketika pembukaan Masjid Al-Aqsa. Dan ungkapan inilah, selagi tidak dikembalikan maknanya, Masjid Al-Aqsa tidak akan dapat dikembalikan ke tangan orang Islam. saban tahun kita akan mendengar bagaimana Israel Zionis melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap Masjidil Aqsa. Saban tahun kita mendengar masuknya Ramadan, Masjidil Aqsa diserang, orang yang bersolat ditembak, kanak-kanak dibunuh. Puluhan juta Arab yang berada di keliling Palestin tidak boleh melakukan apa-apa. Memalukan. Bahkan 1 bilion lebih umat Islam dalam dunia ini gagal untuk menghadapi beberapa juta Israel yang berada di Palestin. Demikian Allah telah menghina kita disebabkan kita tidak lagi menjadi umat yang pergi ke dataran manusia untuk menyatakan kami membawa agama yang benar dan kami menawarkan Islam kepada kamu. Kita berfikir bagaimana untuk kita mulia dengan jalan-jalan yang lain. Benar umat Islam kemudian hebat dengan teknologinya dan kekuatan ketenteraannya. Tetapi mereka tidak bermula dengan kekuatan ketenteraan. Mereka bermula dengan semangat untuk menyebarkan Islam. Hilang semangat itu. Yang tinggal hanyalah semangat untuk mempertahankan diri dan mengangkat kemuliaan diri masing-masing. Maka jatuhlah umat Islam. Jatuhlah satu demi satu bumi orang Islam, termasuklah Al-Masjidil Aqsa. Sejak tahun 1948 sehingga hari ini kita meratapi kehilangannya dan kita seringkali mendengar bagaimana umat yang besar ini diperkotak-katikkan oleh sejumlah kecil Yahudi Zionis, dan kita setiap tahun memperkatakannya, bahkan saban bulan memperkatakannya, dan kita tidak dapat melakukan apa-apa melainkan hanya meratapinya. Marilah kita mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, sesungguhnya kemuliaan kita ialah dengan kita mengangkat agama di dalam diri kita. Kemuliaan kita ialah dengan kita mempertahankan agama ini. Allah akan mengangkat kita menjadi umat yang mulia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu menjadi saksi untuk sekalian manusia. Di samping kita menunaikan tanggungjawab kita membantu rakyat Palestin dengan apa yang kita mampu sebagai tanda kita orang Islam bersaudara, berdoa kepada mereka, memberikan kesedaran kepada generasi kita bahawasanya kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mengembalikan bumi orang Islam dan mempertahankan setiap jengkal tanah orang Islam yang telah dirampas oleh musuh-musuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Apabila kita menyebut tentang Mi'raj Ia mengingatkan kita tentang tanggungjawab yang paling utama di dalam agama, iaitulah solat. Kebanyakan yang datang Jumaat ni solat, memang dah solat. Pun kita hendaklah pastikan kita benar-benar menunaikan solat 5 waktu. Ada orang Jumaat dia datang, Zuhur, Subuh dia terlepas. Solat merupakan tanggungjawab yang paling besar. Kalau tersangkut solat, tersangkut seluruh amalan yang lain di akhirat kelak. Ada orang dia solat, bapak dia solat, anak dia tak solat, tak semayang di rumah, dan dia menganggap itu ringan. Sebesar-besar dosa dalam agama ini ialah dosa meninggalkan solat. Kita buat apa pun kebaikan, tapi kalau kita meninggalkan solat, kita tidak akan terlepas di akhirat kelak. Kerana Allah telah memfardukan cara untuk kita berhubung dengannya melalui solat. Bagilah kesedaran pada anak-anak kita, isteri kita, orang-orang di bawah kita, supaya jangan tinggalkan solat. Kita sendiri pastikan jangan tinggalkan solat. Manusia yang tinggalkan solat ini resah. Manusia yang menunaikan solat dengan cara yang betul, memahami solat seperti mana yang dia ajar oleh Nabi, akan hidup dalam keadaan yang bahagia dan tahu ke arah tujuan hidupnya. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik Ibn Huwairith, beliau menyebut Nabi SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. So nak semayang ni tak boleh main tengok, main-main masjid, tengok mereka rokok, kita rokok, sujud-sujud. Kita kena belajar solat. Kenapa kita rokok dan bagaimana rokok Nabi? Macam mana sujud Nabi? Apa bacaan Nabi? Kenapa begitu? Sehingga kita tahu ketika kita melakukan solat itu, kita mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebahagian orang kita, dia pakai lesen lama, tak renew. Wuduk dia pun apa yang dia tengok orang buat, tanpa dia mempelajari bagaimana wuduk Nabi SAW. Cara basuh tangan dia pun kadang-kadang tak kena. Semayang pun macam tu. Kadang-kadang cara solat dia pun dia buat saja. Orang kata buat bagi kata ada. Sedangkan yang lain kita buat bersungguh-sungguh. Kalau kita buat permohonan borang nak minta bantuan RM10,000, kita pastikan bagi betul, isi bagi betul, supaya takut nanti ditolak borang kita. Bila kita nak solat, ini lebih daripada segala-galanya. Supaya dipastikan solat kita diterima di sisi Allah, kita tunjukkan kesungguhan dengan mempelajari bagaimanakah sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat wa Qadhi al hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, itu utama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Perbaikilah pergaulan antara kami. Jadikanlah kami sebagai umat yang mulia. Engkau pelihara kami daripada penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi perkerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.